الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuk bab yang ke-9 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-9 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Al-Istiham fil Adan, bab melakukan al-istiham wa qur'ah, yaitu undian. Untuk bisa mengumandangkan adzan. Maknanya terkadang dikarenakan kaum muslimin mengetahui tentang keutamaan seorang muadzin dan mereka merasa bahwasanya mereka memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang muadzin, baik dalam masalah ahkam awqatish shalah, hukum waktu-waktu salat, begitu pula dalam as-saut, itu hukum tentang suara muadzin, bahwasanya dia sama-sama atau mereka sama-sama memiliki suara yang merdu. Maka pada saat itu jika tidak ada yang mau mengalah, dilakukan qur'ah, undian di antara mereka, dan siapa yang keluar undiannya maka dia berhak untuk mengumandangkan adzan. Dan hukum qur'ah atau istiham bukan hanya pada masalah adzan saja, bahkan pada setiap masalah yang diperselisihkan, yang masing-masing merasa memiliki hak dengan perkara yang sedang mereka posisikan tersebut. Dan ini merupakan syariat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, bahkan syariat-syariat sebelum Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu menyebutkan kisah tentang siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam ketika dilahirkan. Maka mereka melakukan qur'ah, dan akhirnya Zakaria alaihissalam yang mendapatkan qur'ah tersebut, mendapatkan undian tersebut. Beliau yang mengasuh Maryam Ummu Isa. Begitu pula di kisah yang lain yang disebutkan, kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau mengendarai kapal di lautan, dan tatkala kapal tersebut terlalu penuh dengan muatan dan tidak bisa berlayar dengan baik dan dikhawatir tenggelam, maka mereka melakukan qur'ah, dan siapa dari mereka yang keluar qur'ahnya maka keluar dari kapal tersebut, dan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang keluar undiannya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika hendak melakukan safar dan tidak bisa membawa seluruh istrinya, beliau melakukan qur'ah, melakukan undian di antara istri-istri beliau, dan yang keluar undiannya maka yang keluar ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga qur'ah merupakan bagian dari syariat ini. Sampai dalam masa nida akan kita lalui dalam bab ini. Dan ini merupakan perkara yang bermanfaat bagi kita. Terkadang terjadi pada kita hal tersebut, Misalnya terkadang talabatul ilm jumlahnya 50 orang, kemudian ada sebagian muhsinin memberikan hadiah mushaf untuk para talabatul ilm, dalam keadaan mushaf yang datang hanya 45. Maka kalau dibagi satu persatu tidak akan mencukupi. Dan seandainya ada yang mengalah, tentu itu yang terbaik, tidak perlu qur'ah. Misalnya sebagian dari mereka mengatakan mushaf saya masih bagus, tafadhal untuk yang lainnya, maka tidak ada masalah. Tapi terkadang masing-masing membutuhkan mushaf tersebut dan tidak mau mengalah, maka pada saat itu dilakukan qur'ah, dilakukan undian. Siapa yang mendapatkan mushaf tersebut, yang keluar undiannya dia mendapat mushaf tersebut. Ini perkara yang masyru', dan semua harus menerima dengan apa yang terjadi dari qur'ah atau undian tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan atsar yang terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Qadisiyah, di hari peperangan Qadisiyah, hari penaklukan negeri Qadisiyah, negeri di negeri Irak pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang mana pada saat itu Umar radhiyallahu anhu menugaskan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin, dan kaum muslimin pada saat itu berhasil menaklukkan negeri Qadisiyah, negeri Irak. Dan disebutkan Allah takdirkan muadzin yang biasa diperintahkan untuk adzan pada perang tersebut meninggal, gugur di medan perang. Ketika datang waktu salat disebutkan yudkar anna qauman ikhtalafu fil adzan, orang-orang berselisih siapa yang mengumandangkan adzan, dan masing-masing menginginkan untuk menjadi muadzin dikarenakan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada muadzin. Maka faqra bainahum Sa'd, maka Sa'd ibn Abi Waqqas yang merupakan pemimpin pada saat itu, beliau melakukan qur'ah di antara mereka yang ingin menjadi muadzin, melakukan undian, dan yang keluar undiannya maka dia menjadi muadzin. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut masyru', dengan asal Sa'd ibn Abi Waqqas dan lebih dari itu dengan hadis yang akan kita baca. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarna Malik an Sumay maula Abi Bakar an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala law ya'lamun nas ma fi an-nida wa safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu wa law ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan adzan, begitu pula keutamaan salat di shaf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak memiliki jalan untuk mendapatkan keutamaan tersebut, illa an yastahimu alih, kecuali dengan cara qur'ah, dengan cara undian, lastahamu, niscaya mereka akan memilih untuk diundi. Di sini menunjukkan bahwa dalam amalan soleh hendaknya kita musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengalah. Kalau kita memiliki kesempatan untuk bisa sholat di shaf pertama, maka bersegera kita mendapatkan shaf pertama, kita berdiri dan duduk di shaf pertama. Begitu pula yang memiliki kemampuan untuk adzan dengan diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan waktu sholat dan diberi suara yang merdu, maka jangan mengalah, hendaklah dia berusaha untuk menjadi seorang muadzin. Karena Nabi mengatakan seandainya manusia mengetahui keutamaan seorang muadzin dan keutamaan sholat di sholat pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara qur'ah, istiham, yaitu undian, niscaya mereka akan melakukan undian dalam rangka mendapatkan keutamaan tadi, menjadi seorang muadzin atau sholat di sholat pertama. Dan disini pun kita bisa mengetahui kekeliruan sebagian kaum muslimin ketika mereka datang ke masjid, terkadang datang di awal waktu dan dia bisa mendapatkan shof pertama, tapi dia sengaja duduk di shof kedua atau di shof berikutnya. Ini merupakan hal yang keliru. Kalau kita memiliki kesempatan untuk duduk atau berdiri shof pertama, maka berdirilah di shof pertama. Kemudian kata Nabi, dan seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan tahjir, datang di awal waktu ketika melaksanakan sholat yang lima waktu, lastabaqu ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk hadir di awal waktu sholat. Dan itu perkara yang kita sering melalaikan perkara tersebut. Sebutkan kita mampu untuk hadir di awal waktu, akan tetapi dengan kelalaian kita, kita tidak melakukan hal tersebut. Bahkan terkadang sholat sudah ditegakkan, kita baru keluar bergegas menuju masjid. Wa nas'alullah ta'ala li'anah, mudah Allah subhanahu memberikan i'anah, pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini, bersegera menghadiri sholat di awal waktu, sehingga kita telah bersiap-siap ketika iqamah dikumandangkan, kita bisa meraih shof pertama dan juga sholat bersama imam dari awal sholat. Kemudian kata Nabi, dan seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka niscaya akan menghadirinya, menghadir sholat isya dan sholat subuh berjamaah walau habwa, walaupun harus dengan merangkak. Dan sudah kita lihat bahwa sholat subuh dan sholat isya merupakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Atqalu sholati 'alal munafiqin sholatul fajr wa sholat isya. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wa la habwa. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan dua sholat tersebut, niscaya mereka akan menghadirinya sekalipun harus dengan merangkak. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Indaman Ahmad indak. Ahmad, misalnya Ahmad tiga bersaudara. Kemudian abinya mau pergi naik motor. Kalau harus tiga-tiganya diajak tidak bisa, yang diajak hanya satu orang. Bagaimana Ahmad caranya? Ya? Gimana? Di rumah? Yang jawabnya Abu Ahmad. Bagaimana Abu Ahmad? Mau berangkat, putranya masing-masing mau ikut dan tidak bisa dibawa semuanya. Berunding, diundi. Baik, tapi sebaiknya sebelum diundi bermusyawarah dulu. Barangkali ada yang mengalah dan itu yang terbaik. Baik, nanti hasil musyawarahnya gentian, sekarang yang paling besar, berikutnya yang kedua, sesuai dengan hasil musyawarah. Atau sebagian mengalah, itu lebih baik. Dan seandainya masing-masing menuntut, maka qur'ah merupakan jalan yang syar'i, perkara yang syar'i, diundi. Taib, ahsan. Lanjutan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malaysa Fi Sahihain, dan kita masuk bab yang ke-22 dari Kitabul Iman. Pada bab yang ke-22, Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan Ad-Dhulm liman a'rada 'anil Islam. Kehinaan bagi orang yang berpaling dari Islam. Dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari Islam pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kemuliaan hanya ada pada Islam. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala haddatsani Yazid ibn Abdirabbi. Qala haddatsani al-Walid bin Muslim. Qala haddatsani Mujabir. Qala sami'tu Sulaim ibn Amir. Qala sami'tu al-Miqdad ibn Aswad yaqul: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل دليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. Dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini baitu madarin wala wabar, rumah yang terbuat dari bata ataupun dari bulu unta. Rumah yang terbuat dari bata itu rumah-rumah yang ada di pedesaan atau perkotaan, orang-orang yang mukim, yang mana rumah mereka biasanya terbuat dari bata atau sejenisnya. Dan rumah yang terbuat dari wabar, itu bulu unta, itu rumah orang-orang yang biasa tinggal di badiah, di padang pasir, di pedalaman, yang mereka hidup berpindah-pindah. Mereka biasanya hidup di tenda, dan tendanya kalau yang di daerah seperti Nabi SAW itu dari kulit unta. Jadi tidak tersisa di atas muka bumi ini, baik di perkotaan atau perkampungan ataupun di pedalaman, yang hidup di padang pasir, hidup berpindah-pindah, illa adkhalahu Allahu kalimatul Islam. Illa adkhalahu Allahu kalimatul Islam, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke rumah-rumah tersebut kalimat Islam, itu agama Nabi SAW. Menunjukkan ajaran Islam akan tersebar di seluruh muka bumi ini, akan sampai kepada mereka tuntunan Nabi SAW. Dan manusia pada saat akan terbagi dua, inna orang-orang yang Allah kehendaki untuk mereka kemuliaan, maka mereka masuk ke dalam ajaran Islam ketika datang kepada mereka, dan imma orang-orang yang Allah kehendaki kehinaan sehingga mereka berpaling dari ajaran Islam. Kata Nabi SAW, illa adkhalahu Allahu kalimat Islam, mereka Allah akan datangkan ke rumah-rumah mereka kalimat Islam, ajaran Nabi kita alaihi salatu wasalam, bi'izzi azizin au dhilli dalilin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia atau kehinaan orang-orang yang hina. Kemudian beliau rinci, imma yu'izzuhumullahu azza wa jalla fajaluhum min ahliha. Bagaimana kemuliaan yang mulia? Yaitu imma Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan Allah jadikan mereka min ahliha, termasuk dari ahli Islam. Itu masuk ke dalam ajaran Islam yang merupakan sebab kemuliaan bagi mereka. Aw yudilluhum fayadinuna laha, atau Allah jadikan sebagian mereka menjadi orang-orang yang hina dengan berpaling dari Islam, tidak mau masuk Islam. Tapi payadinulah, bersama itu mereka harus tunduk dan taat kepada hukum Islam, tawaan au karha, baik dengan rela ataupun terpaksa. Dan ini termasuk bisyarah, kabar gembira bagi umat Islam. bahwasanya akan datang suatu masa Islam menjadi agama yang paling tinggi dan paling mulia, terutama pada saat turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Isa ibnu Maryam akan turun dan menghancurkan semua salib-salib dan akan membunuh khinzir, babi-babi yang biasa dimakan oleh orang-orang Nasara. Dan Nabi Isa tidak menerima jizyah, yang diterima oleh beliau hanyalah Islam, hanyalah Islam. Sekali lagi, ini bisyarah. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling mulia dan juga bisyarah. Ajaran Islam tidak mungkin lenyap dari atas muka bumi ini, tidak mungkin dan mustahil ajaran Islam lenyap. Ajaran Islam akan tetap kekal. Dan hadis ini sama dengan makna ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk Allah jadikan agama tersebut di atas semua agama, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Ajaran Islam ya'lu wa la yu'la alaih, adalah ajaran yang paling mulia, yang paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Dan dari sini kita bisa ambil faedah bahwasannya bagi kita yang main kemuliaan dalam hidup ini, tidak ada jalan kemuliaan kecuali dengan tamasuk bil Islam. Hanya satu saja, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka bertamasuklah dengan Islam. Adapun kalau seorang berpaling dari Islam, pasti kehinaan yang dia dapatkan. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dillah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus, dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, jazaa'u sayyi'atin bimitsliha, maka balasan baginya atau bagi mereka adalah kejelekan yang setimpal dengan dosa yang dia lakukan. Wa tarhaquhum dillah, dan akan ditimpakan kepada mereka dillah, kehinaan. Orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akibatnya adalah kehinaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.